بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair Ustaz atas waktunya. Ini kesempatan bagi saya seorang PNS. Ustaz mau menanyakan beberapa pertanyaan yang selama ini jadi unek-unek kami dan teman-teman di kantor. Jadi gini Pak Ustaz, kami diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan perjalanan dinas selama 3 hari. Namun pada kenyataannya kami hanya berangkat, kegiatan itu hanya dilaksanakan sehari. Namun di surat tugasnya itu 3 hari. Nah ini status honor ataupun uang perjalanan yang kami terima seperti apa untuk ke arah haram? Bohong kan ya? Iya. Anak kecil pun ditanya tahu dia bohong. Itu satu Ustaz nge. Yang kedua, kami dan teman-teman kadang diberi amanah untuk menjadi narasumber. Bagaimana status honor yang kami terima? Masalahnya seperti ini Ustaz, mohon waktunya. Anda menjadi narasumber, Anda sebagai karyawan pemerintah sudah digaji atau tidak semua jasa Anda? Selama ini sudah digaji. Sudah digaji. Betul, berarti Ustaz, gaji yang Anda terima lagi dari honor itu, ini honor dari panitia atau dari tempat instansi Anda? Dari instansi kami yang ada tambahan. Yang itu boleh, enggak ada masalah kalau mereka yang nambah. Sama juga Anda punya sopir, ya, Anda berikan bonus hadiah boleh. Tapi kalau Anda minta tolong antar saudara saya ini, teman saya ini ke tempatnya, lalu dikasihnya tips honor lagi, itu haram dia terima. Tidak Ustaz, karena kami kalau bukan dari panitia enggak ada masalah. Syukran Ustaz. Allah barik fiik. Sebentar Ustaz, ada lagi. Masalahnya begini Ustaz, kami di pemerintahan kan selalu dituntut untuk realisasi oleh pimpinan kami. Namun tidak realistis tadi Ustaz, yang seharusnya kami melakukan sehari namun dalam surat 3 hari, yang kadang membuat kami enggak enak. Kami pernah diaudit oleh BPK ataupun Ijen. Kenapa Anda berjalan sendiri, melakukan perjalanan dinas sendiri, sementara teman-teman 3 hari? Ini menjadi olok-olok buat kami. Dan bahkan para ikhwan-ikhwan yang berjenggot celana cingkrang itu pun tidak seperti kami, sehingga kami seolah-olah lo kok sok pahlawan seperti itu Ustaz. Bukan sok pahlawan, Anda mau hidup makan yang halal. Paham Ibu, mau yang cingkrang, mau jenggotan, mau dokter, mau ustaz, yang bila berbuat khianat, khianat. Jelas? Mohon izin Ustadz, ada satu lagi Ustadz pertanyaan. Masalahnya begini Ustadz, ini akan kami sampaikan ke teman-teman agar teman-teman bisa menerima kondisi apa yang diterima halal haramnya tidak tercampur antara yang halal dan haram. Gitu. Yang pertanyaan kedua begini Ustadz, ini ketiga Pak. Begini Ustadz, yang kedua, kami selaku panitia penerima hasil pekerjaan. Panitia? Iya, panitia hasil penerima pekerjaan atau PPHP. Tugas kami sebagai panitia menguji untuk kegiatan non kontraktual. Misalnya ada suatu perusahaan jasa yang membuat suatu kajian. Kami selaku panitia penerima hasil pekerjaan yang menguji hasil kajiannya berbobot tidak, benarnya tidak. Kami setiap bulan sudah mendapatkan honor dari standar biaya umum Kementerian Keuangan yang sekian paket sekian. Namun pada saat para penyedia jasa ini berpresentasi, kami mendapatkan honor Ustaz. Dari siapa lagi? Dari peserta. Tidak Ustaz, jadi uang yang kami bayarkan ke penerima jasa atau perusahaan pihak ketiga itu mengeluarkan honornya untuk kami selaku pengawas itu Ustaz. Ini statusnya bagaimana? Anda sudah dapat gaji dari institusi Anda untuk pekerjaan ini? Sudah. Terima lagi dari pihak yang lain? Betul Ustaz. Rishwah haram. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah dalam masalah rishwah ini, hadis Ibnu Lutbiyah dikeluarkan dari Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ibnu Lutbiyah dan digaji oleh Rasulullah dari harta zakat dan harta baitul mal untuk menarik zakat. Lalu ditariknya sesuai dengan perintah Rasulullah dari Bani Sulaim. Bani Sulaim senang bertemu dengan sahabat Rasulullah dan memberikan hadiah kepadanya. Terus terang Ibnu Lutbiyah membawa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya. Ya Rasulullah, ini zakat yang aku diamanahkan untuk menariknya, aku berikan kepadamu. Ini ya Rasulullah, ini mereka senang kepada saya, ngasih hadiah kepadaku. Marah Rasulullah. Kata Rasulullah, afala qa'ada fi baiti abihi wa ummi falyunzur falyunzur yuhda ilayhi aw la. Kaidahnya adalah, apakah kalau dia duduk di rumah bapak ibunya, apakah dia tidak saya tunjuk sebagai pekerja? Apakah dapat hadiah atau tidak? Kalau dia duduk di rumah bapak ibunya, kalau tetap dapat hadiah, itu betul hadiah. Tapi tidak mungkin dapat hadiah dia kalau dia tidak sebagai petugas negara tadi. Kalau bukan Anda sebagai datang sebagai utusan dari instansi Anda, pasti tidak kasih hadiah. Datang buat nama pribadi. Pernah juga salah seorang kolonel di inspektorat di Mabes Angkatan Darat di Jakarta, beliau bagian auditor keuangan di cabang-cabang, di Koramil, di Korem, di Pangdam, di seluruh Indonesia. Dia bilang, dia nanya ke saya, Ustaz, saya sebagai auditor keuangan, ketika saya datang dengan dinas, itu umumnya Korem, Wadanrem, segala macam, komandan, wakil komandan di Korem, Koramil, umumnya itu teman-teman saya waktu diangkat di Akademi Militer dulu, Ustaz. Biasanya, saya memang sudah dikasih dinas oleh pihak negara. Biasanya mereka memberikan hadiah, oleh-oleh, segala macam. Halal atau tidak itu, Ustaz? Saya tanya kepada dia. Memang dia teman Anda. Tapi kalau Anda datang, tidak bawa surat perintah sebagai auditor, kira-kira dikasih hadiah atau tidak? Ya, mungkin iya, mungkin tidak, Ustaz. Kalau tidak ngasih hadiah, berarti hadiah ini karena tugas Anda, dan untuk tugas Anda sudah mendapatkan semua fasilitas dari negara, maka apa yang Anda ambil adalah haram. Jelas ini? Ya. Cukup, Syekh. Allah barik fikum. Sebetulnya belum saya tahu, tapi apa boleh buat, karena kita memenuhi akad kan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.